إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu pasti dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Sungguh besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di mana amalan saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kemudian Allah Rasulullah SAW bersabda, illa siyam, kecuali puasa, kecuali saum. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya saum itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang langsung memberikan balasan kepadanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, semua karena aku, kata Allah. Subhanallah. Allah mengkhususkan ibadah saum, bahwasanya ibadah saum itu adalah khusus untuk Allah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya amalan-amalan hamba dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali saum, ia dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Menunjukkan besarnya pahala orang yang berpuasa, saudaraku sekalian. Lalu Allah menyebutkan fa innahu li, sesungguhnya saum itu untukku. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minumnya, semua karena Allah. Karena seseorang bisa saja pura-pura di hadapan manusia ia berpuasa. Karena memang ya akhul Islam, saum itu disebut ulama sebagai ibadatus sir, ibadah yang rahasia. Karena seseorang bisa saja mengaku-ngaku dirinya berpuasa padahal tidak. Maka sesungguhnya orang yang berpuasa itu benar-benar ia tinggalkan syahwatnya. Di saat dia sendirian, tidak ada orang yang mengetahui pun, ia tidak ingin membatalkan puasanya, karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan illa siyam, kecuali saum, fa innahu li, sesungguhnya saum itu ibadah untukku. Dia tinggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Maka sangat pantas orang yang berpuasa diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda, karena sesungguhnya di dalam saum itu terdapat padanya kesabaran untuk meninggalkan semua yang dilarang untuk dimakan. Sementara sabar itu sendiri pahalanya berlipat ganda. Allah taala berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan. Sangat banyak sekali, saudaraku sekalian. Bagaimana kalau ia ternyata ia sabar untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, Ia sabar meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya. Bahkan ia sabar meninggalkan semua perkara yang bisa mengurangi pahalanya berupa dosa. Demikian pula hal-hal yang tidak ada manfaatnya ketika ia sedang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, "Laisa siyam minal akli wasyurb." Bukanlah puasa itu sebatas meninggalkan makan dan minum saja, kata Rasulullah. "Wa innamas siyam minal laghwi war rafath." Akan tetapi hakikat siyam adalah meninggalkan perkara yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Sampai-sampai ketika sedang berpuasa, kita dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang sia-sia, ucapan-ucapan yang sia-sia, perbuatan yang tak berguna. Dan ia berusaha untuk sabar di atas itu semuanya. Bagaimana tidak orang seperti ini diberikan balasan yang sangat besar di sisi Allah. Karena sesungguhnya itu ibadah memang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lissaimi farhatan yafrahuhuma." Orang yang berpuasa diberikan dua kegembiraan yang ia akan bergembira dengannya. Yang pertama, farhatun inda fitri, bergembira ia ketika berbuka puasa. Di saat ia berbuka dan semua orang yang berbuka, itulah sesuatu saat yang sangat ia nanti-nantikan. Ia begitu gembira dengan nikmat yang Allah berikan saat ia berbuka puasa. Ya akhal Islam, kegembiraan yang terbesar tentunya adalah yang kedua. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa pahala besar. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syaba'an." Fid dunya, orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling kenyang di dunia. Maka orang yang berpuasa diberikan oleh pahala yang besar, diberikan oleh Allah janji yang luar biasa. Bahkan saum itu sendiri akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu wal Qur'an yashfa'an li sahibihima." Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada pelakunya. Yaqulus saum, saum akan berkata nanti pada hari kiamat, "Ya Rabb, mana'tuhu ta'am." Ya Allah, aku telah mencegah ia makan dan minum dan syahwatnya. Fasyafi'ni fih, tolong berikan syafaat untukku padanya. Saum minta kepada Allah, puasa minta kepada Allah pada hari kiamat, agar Allah memberikan kepada dirinya hak untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Luar biasa saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Kata Rasulullah, "Lissaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu diberikan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika ia berbuka puasa dan kegembiraan di saat ia bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dengan membawa pahala yang berlipat ganda yang menyelamatkan ia dari api neraka. Rasulullah kemudian bersabda, "As-sawmu junnah." Rasulullah SAW bersabda, "La khalufu famis sa'im atyabu indallahi min rihil misk." Sungguh kata Rasulullah, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kesturi. Ketika orang yang berpuasa terlihat dan tercium baunya tidak enak, dan tidak enak itu akibat daripada ia menahan semuanya karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah jadikan nanti pada hari kiamat bau mulutnya itu lebih wangi daripada minyak kesturi. Subhanallah, kabar gembira apalagi yang lebih besar dari ini, ya akhan Islam. Lalu Rasulullah bersabda, "As-sawmu junnah." Dan puasa itu junnah, perisai. Dalam satu riwayat yang lain, "Junnatun yajunnu biha bihil abdu minan nar." Yang memerisai seseorang dari api neraka. Subhanallah. Ketika di hari kiamat kita membutuhkan sesuatu untuk melindungi diri kita dari api neraka, maka saum itu menjadi perisai kita nanti pada hari kiamat. Betapa besarnya ibadah saum. Maka inilah dia di depan kita bulan Ramadan. Berhak sekali kita bergembira dengan kedatangan bulan yang agung ini ya akhwal Islam. Karena dengan bulan ini Allah ini mengampuni dosa-dosa kita. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Kedatangan bulan Ramadan adalah sesuatu yang merupakan kegembiraan untuk bagi orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya bulan Ramadan telah Allah sediakan pahala-pahala yang besar sebagaimana telah kita jelaskan. Maka dari itulah ya akhul Islam, setiap kita harus mempunyai azam dan tekad yang bulat sebelum datangnya bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan kali ini saya harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Saya tidak ingin lewatkan bulan yang mulia ini. Karena saya tidak tahu apakah umur saya masih ada setelah itu atau tidak. Maka anggaplah saudaraku, bulan Ramadan kali ini sebagai bulan Ramadan terakhir kita. Di mana kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Di mana kita berusaha untuk menggunakan waktu-waktunya untuk membaca Al-Quran. Kita gunakan waktu-waktunya untuk beramal saleh, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka sesungguhnya sesuatu yang sangat luar biasa ketika seorang hamba menggunakan bulan Ramadan ini sebagai kesempatannya untuk masuk ke dalam surga. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala shiyam. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر